Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Masih di pelajaran ke-13 ad-darsus tsalitsasyar di halaman 72. Halaman 72 ini masih tentang pemakaian kalimat haula. Haulai itu adalah isim isyarah yang digunakan untuk isyarat yang banyak, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan artinya adalah ini, isyarat ini, ya. Tetapi dia ditujukan kepada orang banyak, entah laki-laki ataupun perempuan. Sebelum masuk halaman 72, kemarin tidak sampai selesai kita mengoreksi PR. Ya, kemarin sampai nomor berapa? Atau diakhirkan saja? Ya, akhirkan saja. Halaman 72. Nah, ini perintahnya adalah baca dan tulis. Baca dan tulis. Tapi pian baca saja. Ini kan enggak ada harokatnya, ya. Tidak ada harokatnya. Nah, pian baca. Nanti ulun sebutkan acak, ya. Ya. Di situ ada 16 jumlah. Nah, silakan dibaca satu-satu, ya. Ulun harap tidak usah membuka apa namanya ringkasan atau membuka catatan atau membuka kunci. Pian baca, belajar langsung di bukunya. Tutup kuncinya, baca yang ini. Dari yang paling belakang sebelah kiri, tolong baca nomor 3. Ya, nomor 3. Halaman 72. Safhah itsnataini wa sab'in. Nomor 3. As-su'al ats-tsalits. Nah, baca. Man haula innas? Si ka sa ka su ka? Man haula in nasu? Ya, terus? Hum jamak dari haji, orang yang haji. Hum hajjaj. Bukan, hajjaj itu bukan. Hum hujja. Hujja. Hujajun. Iya. Min Turkiyun. Lain. Turki. Bukan. Tur. Turkiya. Iya, Turkiya. Ya-nya tanpa tasydid. Turkiya. Nah, coba ulang sekali lagi. Man haula innasu. Iya. Hum haj. Huj. Hum hujjajun man Turki. Min Turkiya. Iya, artinya apa? Dari. Bukan dari. Pertanyaan. Siapa? Ya, siapa? Siapa para Anas artinya? Mereka. Siapa orang-orang itu? Haula itu, itukah ini kah? Ini. Nah. Nasnya berdahulu. Siapa? Siapa orang-orang ini? Iya, siapa orang-orang ini? Terus dijawab. Mereka jamaah haji dari Turki. Iya. Siapa manusia ini atau orang-orang ini? Mereka adalah jamaah haji dari Turki. Kemudian yang berikutnya nomor 5. Man haula rizalu A-nya itu di baris siapa? Hamzahnya. Man haula Man haula i rizalu irrijalun. Iya. Tanpa tanwin ar-rijalu min man haula irrijalu hum. Ya, hum. Hum, terus jamaknya daifun, daifun tamu. Duyufun. Ya, duyufun. Artinya apa? Artinya Mannya dulu terjemahkan. Siapa? Ya, baru rijalnya terjemahkan. Siapa? Para pria ini. Ya. Jawabannya? Hum artinya apa? Mereka tamu-tamu. Ya, mereka adalah tamu-tamu. Ar-rijalu itu jamak dari rojulun. Duyufun jamak dari dhaifun. Baitun buyutun. Dhaifun duyufun. Nomor satu. Giliran berikutnya. At-tulabu. Lamnya pakai tasydid. At-tulabu. Lamnya At-tulabu. Iya. Fil fasli. Artinya para pelajar di dalam kelas. Ya. Nomor 4. Aina tujaru? Ya. Dahabu ila suki. Artinya di mana para pedagang? Ya. Mereka pergi ke pasar. Ya, mereka pergi ke pasar. Mereka telah pergi ke pasar. Nomor 2. As-su'alu tsani. Man haula'i. Alif lamnya difungsikan man haula. Man haula'il waladu. Bukan, itu walad itu mufrad, ini jamaknya, jamak taksirnya. Auladu. Ya. Hum. Bukan. Pertanyaan lagi. Man haula'il auladu. Terus? Ahum abnu. Abna. Ahum abna huka. Ya. La hum abna'u akhi. Ya, artinya apa? Siapa anak-anak ini? Ya. Apakah mereka anak-anakmu? Ya, terus? Bukan. Mereka anak saudara, mereka anak-anak saudaraku. Ya, mereka adalah anak-anak saudaraku. Nomor 6. Al-falahuna fil hukuli. Ya. Wa abna uhum fil madrasat. Fil madrasati. Ya, artinya para petani berada di kebun dan hukul itu artinya apa? Ladang. Ladang ya. Ladang. Itu bentuknya jamak taksir hukul. Mufradnya haklun. Haqlun, haklun. Seperti baitun buyut. Haklun hukul. Artinya ladang. Berarti ladang-ladang. Para petani berada di ladang-ladang. Ya, terus dan anak-anak mereka di sekolah. Ya. Abah Bahuma anak sekolah. Nah, itu bahasa kitanya. Abahnya Bahuma di Bahumaan, anak Sidin berada di sekolah. Kemudian nomor 8. A'mami tujarun kibarun. Artinya pamanku. Bukan. Bukan pamanku. Paman-pamanku. Iya. Paman-pamanku para pedagang-pedagang yang besar. Iya, para pamanku para pedagang yang terkenal. Kibar besar, yang ya, yang besar. Besar itu berarti sukses, dia bukan kecil-kecilan. Besar. Ya. Kemudian nomor 7. Cukup panjang. A'mami itu jamak dari ammun. Ammun itu paman, tapi dari pihak abah. Saudara abah itu ammun. Tetapi saudara mama kholun. Kholun. Itu dibedakan dalam bahasa Arab. Kalau dari arah abah, saudara itu ammun. Tapi kalau saudara mama kholun. Kalau acil tinggal tambah tak marbutoh. Dari pihak abah, saudari abah. Kalau saudari mama tinggal tambah ta marbutah. Kha latun. Terus jamaknya a'mamun ya, a'mamun. Nomor 7. Ainat tulabul. Lamnya pakai tasydid. Ainat tulabul. Tulab. Ya. Ainat tulabul jududu. Iya. Ba'duhum fil fasli. Ya. Wa ba'duhum indal mudiri. Ya, artinya di mana para siswa yang baru? Di mana siswa-siswa yang baru? Ya, terus mereka sebagian di kelas dan sebagian lagi di bersama kepala sekolah. Di samping Enda, di samping Di samping Pak Kepala Sekolah. Ya. Sebagian mereka di kelas dan sebagian yang lain di samping mudir. Artinya menghadap mudir. Kemudian nomor 10. Jadi ba'du artinya sebagian. Ba'du sebagian. Ya, kemudian nomor 10. Aina abuka ya Aliyu. Ya Ali. Ya. Ya tanpa tanwin ya Aliyu. Terus humu fi dukani. Ya, artinya di mana bapakmu wahai Ali? Bukan bapak, abena. Aben. Nah, abena itu jamak taksir. Mufradnya apa? Ibni. Ibnun. Ibnun. Ya. Aina? Ain di mana anak-anakmu wahai Ali? Pian sebutkan dulu bahasa Arabnya. Aina? Aina abna. Abna uka ya Aliyu. Ya. Hum fid dukani. Artinya di mana anak-anakmu wahai Ali? Ya. Mereka di dukan apa? Dukan itu toko ya, toko. Kalau warung itu kalau sekarang bukan dukan. Warung bukan dukan. Bakolah. Kalau pian pernah umroh, lihat aja ada tulisan seperti ini, berarti dia warung. Bako latun. Bakolah. Warung yang berjual mie, berjual baras. Warung di sana itu sekaligus rata-rata berjual sayur, bukan cuma mie, baras, kadang ada tomat, wortel, bawang. Bukan, jadi warungnya bercampur dengan warung sayur ya, warung kebutuhan sehari-hari kemudian ada sayur-sayurnya, bakolah. Di sana warung artinya. Kalau dukan itu lebih kepada toko ya, toko yang gimana ya, yang lebih modern lah, bukan warung. Lebih kepada ya seperti apa namanya, toko apa yuk, kayak fotokopi itu, nah lebih modern, lebih bagus ya. Kemudian nomor 9. Haulai ikhwati. Ikhwati artinya apa? Haulai ikhwati ya, artinya mereka saudara-saudara saya ya, saudari-saudari saya, bukan saudari. Mereka saudara-saudara saya. Ya, saudara laki-laki kah perempuan kah? Ikhwah. Laki-laki. Ya, mufradnya apa? Akhwat. Bukan, akhwat itu perempuan. Akhun. Akhun, ya, mufradnya akhun, saudara. Akhi, saudaraku. Jamaknya ada dua, jamak taksirnya. Satu ikhwatun. Yang kedua apa? Ikhwan. Ikhwanun itu jamak dari akhun. Kemudian nomor 11. At-tulabul kibar. Lamnya pakai tasydid. At-tulabul kibaru fil mil'abi. Ma bar ya. Mal mal'abi. Mal'abi. Wat-tulabus sigharu fil fasli. Ya, artinya para pelajar senior ya di lapangan dan para pelajar junior di kelas. Ya. para siswa senior atau apa yuk selain senior bahasanya, yang tua, bukan tua kurang tepat ya, kakak kelas bisa, enggak bisa kakak kelas, para siswa yang senior yang udah lama sekolah itu di lapangan, mereka berada di lapangan, dan siswa junior itu di kelas, di dalam kelas ya. Nah di sini sama, tulab itu mufradnya adalah tolib, kemudian kibar itu jamak juga, mufradnya adalah kabir. Nah boleh kita gunakan kibar atau kabiruna, at-tulabul kabiruna boleh, sama as-sighar itu jamak, boleh kita ubah dengan jamak mudzakkar salim, tinggal tambah waw dan nun. Wattullabus sogiruna, boleh. Kemudian nomor 13. Haulail rijalu fallahuna min qaryati. Coba ulang sekali lagi. Haulail rijalu fallahuna min qaryati. Artinya apakah laki, bukan, enggak ada, enggak ada laki-laki ya, petani ini, bukan, bukan laki-laki ini petani ya, dari Korea apa Korea, dari desa saya ya, atau dari kampungku. Jadi terjemahnya yang bagus, laki-laki ini, nah ada banyak 5 orang misalnya, lalu jerpian laki-laki ini adalah para petani dari kampungku ya, dari kampungku. Jadi fallahun mufrad, seorang petani, tinggal tambah waw dan nun menjadi fallahuna, menjadi jamak, para petani dari kampungku. Kemudian nomor 12. Haulail fityatu ikhwatun. Ya. Abuhum imamun. Tanpa tanwin karena beridofat, karena dia statusnya menjadi yang disandarkan. Abuhum imamin. Bukan. Abuhum imamu. Ya, imamu. Hadzal masjidi. Ya, artinya mereka ini. Ya, jadi kalau terjemahnya fityahnya dulu berdahulu. Nah, para titik-titik ini adalah, nah seperti itu. Ya. Para fityah artinya apa fityah? Itu jamak mufradnya al-fata. Para pemuda ini. Iya. Adalah, adalah saudara. Maksudnya adalah bersaudara. Oh, adalah bersaudara. Iya. Terus? Ayah mereka imam di masjid ini. Ya, imam masjid ini. Jadi ada 3 orang pemuda. Oh, ternyata mereka adalah apa? Bersaudara. Semuanya bersaudara. Lalu bahasa Arabnya haula'il fitatu ikhwatun. Para pemuda ini bersaudara. Abah mereka imam di masjid ini. Abah mereka imam masjid ini. Ternyata misalnya Ustaz Khairullah. Nah, ada 3 orang anak sidin misalnya, laki-laki semua, pemuda. Lalu ayah mereka adalah imam di masjid ini, ya. Jadi fityah itu adalah jamak, mufradnya adalah al-fata, seorang pemuda. Di surah Kahfi apa? Fityatun amanu, ya. Para pemuda yang beriman. Bukan pemudi. Kemudian nomor 13 sudah, nomor 15. Nomor 15. Nah. Alif lamnya difungsikan. Aha ulail atribau. Atib. ba-nya pakai tasydid. At-tiba'u. To-nya enggak, ba-nya. Aha ula'il atibba. Aha ula'il atibba'u. Ya. Muslimuna. Ya. Na'am hum muslimuna. Ya. Apakah para dokter ini muslim? Ya. Ya, mereka muslim. Ya, muslim. Apakah para dokter ini orang-orang muslim? Bisa seperti itu, orang-orang muslim. Maka dijawab ya, mereka adalah orang-orang muslim. Atibba'u atau al-atibba'u itu adalah bentuknya jamak. Mufradnya apa? Tabibun ya. Tabibun, dokter. Jamaknya atibba'u. Nomor 14, silakan. Aynat tullabul jududu? Ya. Akhraju? Ya. Naam, kharaju wa dhahabu ila al-maktabati? Ya, artinya di mana para siswa-siswa baru? Ya. Apakah mereka keluar? Apakah mereka telah keluar? Apakah mereka telah keluar? Ya. Ya, ya, mereka telah keluar dan pergi ke perpustakaan. Ya. Apakah para siswa di mana para siswa baru itu bisa kita tambah itu? Apakah mereka telah keluar? Keluar, ya. Mereka telah keluar dan pergi ke perpustakaan. Ya. Kemudian nomor 16 terakhir, silakan. Soal Sadis Asyar ke-16. Li abna'a. Bukan. Abna'u. Pakai tanwin. Li. Li abna'un. Ya. Terus. Sama seperti kibar. Sigorun. Ya. Ba'duhum fil madrasatil. Ya. Ibtidaiyah wa ba'duhum. Ibtidaiyata katu kah? Ibtidaiyatu. Salah. Oti. Ya, fil ulang, fil madrasatil. Fil madrasatil ibtidaiyati wa ba'duhum. Ti jaz saja ti. Itu bukan tanwin, bukan. Oh. Ulang, fil madrasatil ibtidaiyati. Fil madrasatil ibtidaiyati. Ibtida. Ibtidaiyati. Wa ba'duhum fil madrasatil mutawassitati. Iya, artinya apa li? Saya punya anak-anak kecil. Iya. Sebagian dari mereka sekolah di SD dan sebagian lagi sekolah di SMP. Iya. Ibtidaiyah itu kalau di sini kan ada ibtidaiyah ya. Itu jenjangnya SD ya. Ya. Kalau ba'duhum fil madrasatil mutawassitati, sebagian mereka di madrasah tengah, maksudnya SMP. Kemudian nah ini disuruh menjamakkan kalimat yang mufrad. Boleh menjamakkan kalau dia bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim, silakan, atau jamakkan dengan jamak taksir. Ini semuanya sudah ada. Ada berapa ini? Ada 12 kalimat. Semuanya sudah ada sebelumnya disebutkan. Ya. Gilirannya apa jamak dari fatan? Fatan seorang pemuda. Jamaknya apa? Jamak taksir. Fityatun. Ya, fityatun. Kemudian berikutnya rojulun. Apa jamak dari rojulun? Rijalun. Ya. Di Al-Qur'an ada, yang tahu? Ada kalimat rijal di Al-Qur'an. Surah Jumu'ah. Rijalun la tulhihim tijaratun. Ya, bukan ya. Rijalun la tulhihim an dzikrillah, ya. Rijalun la tulhihim an dzikrillah. Kemudian kalimat muslimun, ini gampang. Apa jamak dari muslim? Muslimuna. Ya. Kemudian ibnun. Abna'u. Bukan. Pakai tanwin. Abna'un. Ya, abna'un. Kemudian doifun. Doifun. Duyufun. Ulang. Duyufun. Ya. Artinya apa? Doifun. Artinya? Doifun artinya tamu. Ya. Kemudian kabirun. Kibarun. Satunya? Besar. Ya, satunya, jamaknya ada dua. Bentuknya jamak mudzakkar salim, tinggal tambah waw dan nun. Kabiruna. Ya. Kemudian tawilun. Ya. Jamaknya apa? Tawilun. Ya. Tiwalun. Tiwa. Lun. Wanya panjang. Tiwa. Tiwalun. Lun. Atau tawilu. Nah. Ya, mufradnya tambah waw dan nun menjadi tawiluna. Kemudian kalimat hajjun, seorang yang berhaji. Hajjun. Apa jamaknya? Hujjajun. Ya, hujjajun. Ya. Bawahnya goniyun. Goniyun, orang kaya, orang sugih. Nah, jamaknya apa? Ini banyak dinamakan anak perempuan ya. Padahal jamak dari Agnia. Nah, itu belum lengkap. Agnia u ada hamzahnya terakhirnya. Artinya orang-orang kaya. Tetapi ini untuk laki-laki. Tapi dipakai banyak untuk anak perempuan. Agnia u ya. Agnia u. Kemudian fakir. Di Al-Quran ada jamaknya. Fuqara'u. Fuqara'u antumul fuqara'u ilallah ya. Fuqara'u. Kemudian atasnya akhun. Ikhwatun. Satu lagi yang kedua. Ikhwatun dan akhuna. Bukan, enggak bisa. Kalimat akhun enggak bisa dijamak mudzakkar salimkan. Kita sering menyebut laki-laki yang enggak tahu itu sebutan apa? Ya, itu. Dua berarti dia. Ikhwatun dan ikhwanun. Nah, ikhwatun pakai ta marbutah, yang kedua jamaknya boleh ikhwanun. Kemudian al-kalimatul jadidah, kalimat-kalimat yang baru, haqlun jamaknya huqulun, artinya ladang ya. An-nasu manusia. Nah, an-nasu ini mufradkah jamakkah? Hah? Ayo, ada yang mengatakan jamak, ada yang mengatakan mufrad. Ada yang tahu enggak jamak taksirnya? Dia mufrad. An-nasu ini kalimatnya mufrad tapi maknanya jamak. Paham? Kadang seperti ini dalam konteks bahasa Arab, lafaznya bentuknya isim mufrad tetapi maknanya jamak. Seperti kalimat kaumun. Kaum, sekelompok orang. Itu dia lafaznya mufrad tapi maknanya jamak. Nah, kaumun itu jamaknya apa? Jamak taksirnya aqwamun. Apa hadis Nabi? Sayati min ummati aqwamun. Akan datang dari umatku aqwam. Itu jamak dari kaumun. Yang menghalalkan bla bla bla, kemudian akhirnya menghalalkan alat musik. Jadi qaumun jamaknya adalah aqwamun. Sama seperti an-nasu, itu isim mufrad tapi maknanya jamak. Kalau jamak taksirnya ada yang tahu? Di dalam Al-Qur'an ada innahum unasui yatathaharun. An-nasu jamaknya unasun. Unasun. Nah. Jamak taksirnya. Mufradnya apa? Nasun atau annasu. Ini secara lafaz isim mufrad, tapi maknanya jamak manusia itu bukan satu, dia banyak. Dia banyak sama seperti kaum, sekelompok orang. Secara lafaz dia mufrad, tapi maknanya banyak, kaum, sekelompok orang. Jamak taksirnya aqwamun. Kemudian al-qaryatu artinya desa atau kampung. Nah, jamak taksirnya ada yang tahu qaryah? Ya? Hah? Bukan. Coba gelar dari Mekah apa? Nama lain dari Mekah? Nama kampus di Mekah. Ummul Qura. Jadi Qura itu jamak dari qaryah. Al-Qura. Nah, itu jamak dari qaryah. Ummul Qura itu Mekah, induknya segala desa, segala kampung. Kemudian doifun, tamu, jamaknya duyufun. Asy-syaikhu, syekh ini maknanya ada dua. Ada syekh karena umur, ada syekh karena ilmu. Ya tergantung situasi. Kalau kita berpandir lawan kai-kai sidin orang awam, kita sebutkan beliau syekh. Tapi karena umurnya, bukan faktor ilmunya. Ada seorang yang anum 30-an, bukan syekh, tetapi ilmunya tinggi, maka beliau dipanggil syekh. Itu bedanya. Nah, kalau syekh dari sisi umur itu 50 tahun ke atas. Sudah umur pian 51, berarti syaikhoh, tinggal tambah tamar butoh syaikhoh. Ya, tapi bukan dari sisi ilmu, tapi dari sisi umur. Contoh Pak Haji Saipullah lebih dari 50. Nasirin panggil syekh boleh. Syekh. Tapi syekh dari sisi umur. Ya, beliau lebih dari 50 tahun. Jamaknya apa syekh? Ada dua. Syuyukh, satu lagi seperti baitun buyut, syaikhun syuyukh. Satu lagi asyyakh. Jamaknya ada dua, syuyu dan asyyakh. Asyyakhun. Jamak taksir ya. Tiga atau lebih. Kemudian al-mat'am artinya apa? Ruang makan. Mat'am ini mencakup juga warung makanan. Itu mat'am juga. Baik warung makan di pondok, di kampus, atau warung makan di pasar. Itu disebut mat'am. Al-mat'am, warung makan. Jamaknya apa? Sama seperti masjid, jamaknya apa? Masajid. Mat'am, mato'im. Mat'am, mato'im. Mato'im. Dia tidak pakai tasydid ya. Tidak pakai tanwin. Itu pembahasannya nanti. Kemudian yang berikutnya mat'am. Kalau apa namanya? Tempat internet itu di sini namanya warnet. Nah, warnet bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu lah. Bukan mat'am internet ya. Kalau di Arab Saudi, kalau warnet itu makha, warung kopi. Karena biasanya pasti ada kopinya, pasti ada break coffee-nya. Jadi kalau internet di Arab Saudi itu apa? Warnet ya, afwan, bahasa Arabnya adalah makha. Secara asal maknanya tempat mengopi. Nah, ini makha, warnet ya. Al-makha. Kemudian al-madrasatul ibtidaiyah, sejenjang SD. Sejenjang SD, madrasah ibtidaiyah. Sama kayak kita, sore pagi SD, kalau sore dia belajar di ibtidaiyah. Nah, ini sama, yaitu sejenjang SD. Kemudian masih pelajaran ke-13 yang ba-nya. Nah, ba ini tentang masih penggunaan kalimat haula kemudian kalimat hunna. Jadi haula ini termasuk isim isyarat, artinya ini. Tetapi dia digunakan untuk jamak, untuk orang yang banyak, entah laki-laki ataupun perempuan. Ini adalah para laki-laki, haula'i rijalun, atau ini adalah para ibu-ibu, haula'i ummahatun. Boleh digunakan untuk jamak laki-laki atau jamak perempuan. Artinya adalah ini. Kita baca halaman 74. Man haula'il fatayatu ya Maryamu. Man haula'il fatayatu ya Maryamu. Siapa para pemudi? Pemudi itu ya pemudi. Selain itu bahasanya apa? Para gadis. Para gadis bisa. Tapi para pemudi aja ya. Siapa para pemudi ini wahai Maryam? Kenapa ada tanda tanya? Karena ada kalimat man istifham, pertanyaan. Siapa para pemudi ini wahai Maryam? Itu ada gambarnya ditunjuk, ada 3 orang perempuan, masih anum, masih muda. Kemudian jadi fatayat itu adalah para pemudi. Mufrad itu jamak taksir ya. Mufradnya apa? Al-fatatu. Al-fatatu, seorang pemudi. Nah, al-fatatu atau remaja perempuan. Jamaknya al-fatayatu. Kata Maryam menjawab, hunna zamilati. Nah, mereka adalah teman-temanku. Perhatikan kalimat zamilat. Kenapa di situ digunakan kalimat zamilati? Mereka adalah teman-temanku. Hunna, mereka. Mereka di sini laki-laki kah perempuan kah? Perempuan, karena konteksnya fatayat tadi, para pemudi tadi. Kemudian karena dia banyak, banyak, maka kalimat zamilahnya juga harus dimanyakan. Temannya ini laki-laki kah perempuan? Perempuan. Kalau teman laki-laki, bahasa Arabnya zamil. Zamil. Kalau teman perempuan, tinggal tambah ta marbutah zami latun. Kalau zamil ini jamaknya zumala, sudah lewat zumala. Kalau zamilah jamaknya zami latun, tinggal tambah alif dan ta. Zami latun. Nah, kalau teman-temanku menjadi zamilati, polpenku kolami, rumahku baiti, surgaku jannati. Zamilatun teman-teman. Kalau teman-temanku tambah ya sukun, zamilati. Karena ini jamak, maka setelahnya juga harus dijamakkan. Mereka adalah teman-temanku. Tapi bukan teman laki-laki, tapi teman perempuan. Kalau laki-laki, seandainya laki-laki dia memiliki, Maryam ini punya teman laki-laki. Apa bahasa Arabnya? Ini adalah teman-teman lakiku. Laki, bukan, bukan suami ya. Teman-teman laki-lakiku misalnya. Teman-temanku laki-laki. Teman-teman laki-lakiku misalnya. Maka ditambah ya sukun zumala i. Tapi karena temannya ini perempuan, maka zamilati. Ya. Kemudian betakun lagi. A'akhawatun hunna. A'akhawatun hunna. Apa maknanya yang tepat? A'akhawatun hunna. Ya? Apakah apa? Ya, yang tepat. Apakah mereka bersaudari? Maksudnya berdua bading, bertiga bading maksudnya. Apakah mereka ini saling bersaudari? Yes, intinya adalah apakah mereka yang tiga orang ini bersaudari, tiga bading bahasa kitanya. Apakah mereka bersaudari? Nah, dijawab na'am, iya. Hunna akhawatun. Mereka adalah bersaudari. Berarti bertiga bading, adik, kakak-kakak ya. Kemudian bertakun lagi, man abuhunna. Siapa abah mereka? Mereka di sini bukan laki-laki, perempuan. Karena teksnya adalah perempuan. Nah, kalau seandainya laki-laki, siapa abah mereka? Man abu hum. Kalau laki-laki tiga orang konteksnya maka diganti dengan hum. Siapa ayah mereka? Abu hunna syaikhu Bilalun. Nah, ternyata abah mereka Syekh Bilal. Nah, Syekh di sini kira-kira konteksnya umurkah ilmu kah? Ilmu. Kenapa? Lihati setelahnya. Ummuhunna ustadzati. Ibu mereka ustazahku. Anak-anaknya sekolah, berpendidikan, bini sidin ustaz. Nah, berarti kan syekh dari sisi ilmu. Abah mereka Syekh Bilal. Mama mereka ustazahku. Kata siapa? Kata si Maryam. Ya, kata si Maryam. Kemudian bertanya lagi temannya Maryam, aina baituhunna, di mana rumah mereka? Baituhunna qaribun minal madrasati. Rumah mereka dekat dari sekolah. Nah, kalau ulun ganti, rumah mereka jauh dari sekolah. Bahasa Arabnya bagaimana? Baituhunna ba'idun terus minal madrasati. Ada yang menyalahkan enggak? Baituhunna ba'idun minal madrasati. Ada yang menyalahkan? Ayo. Itu salah. Darinya bukan min tetapi an. Kalau kalimat ba'uda, ba'idun, ya ba'udu itu huruf jar setelahnya satu paket an. Bukan min. Kalau qarib baru min. Entah dia qaribun atau fi'il madinya qaruba atau mudorinya yakrubu, maka setelahnya satu paket huruf jarnya adalah min. Tetapi kalau ba'id atau ba'uda atau yab'udu atau bu'dan itu biasanya kebanyakannya memakai kalimat an. Misalnya rumahku jauh dari masjid. Baiti ba'i dun. Bukan min tetapi satu paket an. Anil masjidi. Baiti ba'i dun anil masjidi. Sama kayak hadis ini diriwayatkan dari Aisyah. Nah, apa bahasa Arabnya? Hadal hadis ruwiya min ka an kah? An, satu paket. Karena rawa itu setelahnya an. Rawa setelahnya an. Diriwayatkan dari, meriwayatkan dari dan seterusnya. Kemudian tamarin, bukan bahasa Inggris. Tamarin artinya apa? Latihan-latihan. Kalau tamarin bahasa Inggris artinya apa? Asam Jawa, tamarin. Kalau bahasa Arabnya tamarul hind, kurmanya India. Tamarul hindi ya. Tamar malah. Kemudian tamarin, latihan-latihan itu jamak tamarin ya. Mufradnya tamrin, bukan nama orang Husni Tamrin. Tamrin itu mufradnya. Tamarin jamak, mufradnya tamrin. Latihan. Nama orang banyak banget tamrin. Tamrinun ya. Tamarin jamaknya. Hawilil mubtada'a fil jumalil atiyati ila jam'in kama huwa muwaddahun fil mithali. Hawil, rubahlah atau palingkan, palinglah sama saja, rubahlah aja. Rubahlah mubtada. Mubtada itu isim yang berada di awal kalimat. Isim marfu' yang berada di awal kalimat. Mubtada adalah makna ringkasnya isim yang marfu yang berada di awal kalimat. Tulis saja dulu. Hawilil mubtada'a, mubtada'a, rubahlah mubtada. Fil jumalil atiyati, di jumlah-jumlah berikut. Nah, jumal itu jamak, mufradnya jumlatun. Jumlatun, jamaknya jumalun. Makanya ulun terjemahkan di dalam jumlah-jumlah berikut. Jumal jamaknya, mufradnya adalah jumlatun. Ila jam'in, kepada jamak. Jadi mubtada yang berikut atau isim isyarat yang berikut dirubah kepada jamak. Nah, kemudian kalimat setelahnya juga dijamakkan. Sebagaimana muwaddahun fil misal, dijelaskan di contoh. Contohnya misal, hadhihi bintun, ini seorang anak perempuan. Mana mubtadanya? Hadhihi. Dia berada di awal kalimat isimnya. Kemudian dirubah menjadi jamak. Nah, kalimat bintunnya pun juga dirubah menjadi jamak. Jadi kalau mubtadanya mufrad satu dan dia laki-laki, maka laki-laki juga. Contoh misalnya hadza akhun, hadza akhun. Kalau perempuan hadhihi bintun. Kalau dia banyak, maka juga dibanyakkan, haula'i ikhwanun. Kemudian kalau hadhihi bintun dijamakkan menjadi haula'i banatun. Karena banat itu jamak dari bintun. Jadi haulanya, hadhihinya dijamakkan menjadi haula. Bintunnya dijamakkan menjadi banatun. Nah, tinggal pian menjamakkannya dengan jamak yang cocok, yang sesuai. Ya. Ulun harap kada usah buka kunci. Kalau pian kada tahu, pakai insting saja. Kemudian silakan jawab. Langsung nomor 2 gilirannya. Atau nomor 1, nomor 1 aja. Nomor 1. Silakan nomor 1. Itu sudah ada tanda kurungnya. Hazihi tolibatun. Ya. Tolibatun. Sebutkan jamak isim isyaratnya dulu. Hadihinya berubah menjadi haula'i. Ya, terus sambung. Haula'i tolibatun. Ya, terjemahkan yang pertama dulu. Ini adalah seorang siswi. Ya. Yang jamaknya? Mereka adalah para siswi. Mereka ini? Mereka ini adalah para siswi. Atau ini adalah para siswi. Kan isim isyarat, ini haula artinya. Tapi ini digunakan untuk jamak. Bisa ini adalah para siswi. Bisa juga jarpian, mereka ini adalah para siswi. Bisa. Nah, nomor 2 sampai nomor 4 itu sama perubahannya. Kan apa namanya, tolibatun tinggal tambah alif dan ta. Nah, sisanya sama. Nomor 2 dan nomor 4 sama perubahan jamaknya. Silahkan jawab nomor 3. Hadhihi tabibatun. Ya. Ini adalah dokter perempuan. Terus haula'i tabibatun. Ya, artinya ini adalah para dokter perempuan. Ya. Nomor 2. Hadhihi mudarrisatun. Ya. Haula'i mudarrisatun. Ya. Kalau laki-laki gimana, Bu? Hadza mudarrisun. Terus jamaknya? Haula'i mudarrisuna. Ya, mudarrisuna. Ya. Jadi kalau laki-laki tetap sama haula, tapi mudarrisun kan guru laki-laki. Kalau dijamakkan tinggal tambah waw dan nun, haula'i mudarrisuna. Nomor 4. Hadhihi muslimatun. Ya. Haula'i muslimatun. Ya, artinya ini para muslim. Yang mufrad dulu. Hadhihi muslimatun artinya ini apa? Ini adalah muslimah. Ya. Seorang muslimah. Mereka ini adalah para muslimah. Ya. Kemudian nomor 6 itu dalam kurung, tinggal dirubah saja. Sudah ada jamaknya dalam kurung. Nomor 6. Hajihi ukhtun. Ya. Haulai akhawatun. Ya, artinya apa, Bu? Ini saudari. Ya. Ini adalah para saudari. Ya, para saudari. Ya. Kemudian nomor 8. Hadhihi jadidatun. Ya. Haulai jududun. Ya. Jadi judud itu adalah boleh digunakan untuk yang laki-laki dan perempuan. Contoh para siswa yang baru dan para siswi yang baru. Apa bahasa Arabnya? Para siswi itu baru dan para siswa itu baru. Bisa kita gunakan at-tullabu jududun. Para siswa itu baru. Jududun. Atau perempuan, apa bahasa Arabnya para siswi? At-talibatu. Nah, sama jududun. Jadi kalimat jamak dari jadid, judud ini boleh digunakan untuk jamak laki-laki atau jamak perempuan. Tetapi kalau kita rubah menjadi jamak mudzakkar salim tambah waw dan nun, atau jamak muannats salim tinggal tambah alif dan ta, boleh. Jadid menjadi jadiduna. Tetapi ini kada boleh dipakai untuk perempuan. Kalau untuk perempuan asalnya kan jadidatun. Maka menjadi jadidatun. Nah, di jamak muannats salimkan tinggal tambah alif dan ta dari bentuk mufradnya. Ini tinggal tambah waw dan nun dari bentuk mufradnya. Tapi kalau judud, ini boleh digunakan untuk laki-laki dan boleh untuk perempuan. Kemudian yang berikutnya nomor 7. Hadhihi fatahun. Hadhihi fatatun. Ya. Haulai fatayatun. Ya, artinya ini seorang pemudi. Ya. Mereka para pemudi. Ininya mana? Ini mereka ini para pemudi. Ya, mereka ini para pemudi. Coba pian ganti para pemuda gimana? Mereka ini para pemuda. Masih ingat jamak dari para pemuda? Hadza fityatun. Bukan, para satu seorang pemuda. Haulai. Misalnya ini seorang pemuda. Hadza fatat. Fatan pakai tanwin. Hadza fatan. Iya. Haulai fityatun. Fit ya? Fityatun. Tun ya, haulai fityatun. Iya. Kemudian nomor 5. Hadhihi zaujatun. Iya. Haulai zaujatun. Ya, artinya ini suamiku. Bukan. Ini suami, ini seorang bukan. Suami. Bukan. Pakai ta marbutoh. Iya. Ini seorang. Ini seorang suami. Bukan. Apa? Suami itu zaujun. Ini ada ta marbutohnya. Berarti apa? Lawan suami apa? Istri. Iya, ini adalah seorang istri, gitu aja. Ini adalah seorang istri. Kemudian jamaknya apa? Mereka ini istri-istri. Ya, haulai zaujatun. Mereka ini adalah para istri. Nah, para istri. Kalau para suami gimana, Bu? Para suami. Ayo jamak dari suami. Suami bahasa Arabnya apa? Zaujun. Kalau jamaknya apa? Azwajun. Nah, tinggal pian tambah mereka ini adalah para suami. Ya, haulai azwajun. Kemudian yang berikutnya nomor 8, sudah ya 8. 8, sudah belum? Sudah, 9. Sudah belum? Hazihi kabirun. Kabiratun. Kabiratun. Iya. Haulai ya. Kabirun. Bukan. Dalam kurung. Kibarun. Ya. Nah, di sini ini konteksnya kan secara harfiah kabirotun artinya apa? Besar. Bisa maknanya memang besar atau tua. Atau tua. Jadi konteksnya ini adalah orang. Jadi hadhihi kabirotun itu artinya apa? Ini adalah orang perempuan, perempuan yang besar, besar atau perempuan yang tua. Kalau di sekolahan berarti apa? Perempuan yang senior. Kalau konteksnya perempuan, ada misalnya bebinian sudah kuliah tahun kelima, berarti kan apa namanya? Kada normal. Nah, kemudian kata kita perempuan ini karena lima tahun kuliah, hadhihi kabiratun, dia adalah seorang yang senior. Sudah lama di sini. Atau konteksnya kalau sidin sudah tua dari sisi umur, hadhihi kabiratun, ini adalah perempuan yang tua. Atau sidin lamak awak sidin, hadhihi kabiratun, berarti ini adalah perempuan yang besar. Jadi tergantung konteksnya. Anggaplah ini maknanya di sini tua ya, yang tua. Nah, berarti gimana? Kalau terjemahnya haulai kibarun. Ya, terjemahnya gimana? Ini adalah para perempuan yang tua. Senior. Yang senior atau tua. Nah, jadi ya memang kabirun secara harfiah bisa maknanya besar atau tua, tergantung dia konteksnya apa. Contoh misalnya al-bunyanu kabirun. Al-bunyanu kabirun. Apa arti bunyan? Bangunan. Nah, jadi konteksnya artinya apa kalau bangunan itu tua kah besar kah? Besar. Al-bunyanu kabirun ya, bangunan itu besar. Tetapi misalnya kalau kita katakan hadhil al-jaddatu kabiratun atau jaddati kabiratun, artinya apa? Nenekku tua. Nenekku tua. Jadi untuk sama. Jadi kibarun itu sama dengan judud tadi. Boleh digunakan untuk jamak laki-laki dan jamak perempuan. Kibarun boleh digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Misalnya ar-rijalu kibarun. Para laki-laki itu besar-besar misalnya. Boleh juga kita gunakan untuk perempuan an-nisa. Para perempuan itu besar-besar. Ar-rijalu kibarun atau an-nisa'u kibarun. Boleh. Jadi ini boleh untuk jamak laki-laki dan jamak perempuan. Nomor 11. Hadhihi tawilun, tawilatun. Ya. Haulai tiwalun. Artinya hadhihi tawilatun. Ini adalah perempuan yang tinggi. Ya. Ini adalah para perempuan yang tinggi. Ya. Jadi tawilatun atau tawilun secara harfiah maknanya ada dua. Satu tinggi, satu lagi apa? Panjang. Ya, panjang. Misalnya kuburan itu panjang. Kuburan itu tawil, al-qabru tawilun misalnya. Terjemahnya bukan tinggi tapi panjang. Atau tiang ya. Al-amudu tawilun. Bukan tiang itu panjang tapi tiang itu tinggi. Misalnya al-kursiyu tawilun. Bukan kursi itu panjang, tapi tinggi. Tergantung konteksnya. Jadi sama, kalimat tiwal sama seperti kibar. Boleh digunakan untuk jamak laki-laki dan jamak perempuan. Kemudian terakhir nomor 10. Hadhihi sogirotun. Ya. Haulai sigorun. Ya, artinya ini adalah perempuan. Para perempuan. Ini adalah perempuan yang kecil. Bisa terjemah kecil, halus ya. Terus jamaknya apa? Ini adalah para perempuan yang kecil. Ya, kecil. Jadi saghir itu bisa maknanya kecil, bendanya kecil, atau umurnya, umurnya muda ya. Saghir itu bisa muda, makanya lawannya kabir, tua. Tapi bisa maknanya kecil, apa volume ya, bentuk ya, bentuk. Bisa kecil atau muda. Kemudian yang berikutnya, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Gak ada. Yang kemarin kita koreksi dulu. Sampai kemana kemarin itu? Yang PR. Nomor berapa? Coba Pian sebutkan yang berikutnya yang kemarin kita apa kita potong ya karena ada jenazah kemarin. Sampai mana? Nomor berapa kemarin? Nomor 3. Apa ininya? Teksnya. Pakai mikrofon supaya orang mendengar. Milik siapa bebek ini? Milik siapa? Bebek ini. Hah? Bebek Ustaz. Bebek ini, oh bebek. Milik siapa ya? Apa yang menjawab? Jawaban Bin apa? Liman hadhil baqatu? Hah? Mankah makkah? Li. Oh iya, milik siapa ya? Siapa di sini berarti untuk bebek yang berakal, ya. Liman hadhil battatu. Li milik man siapa? Berarti kan ini pertanyaan. Hadhil battatu. Kalau lengkapnya pakai ini nah. Nah. Tapi kalau kada ini ya kada apa-apa. Selain ini salah. Pokoknya selain ini salah. Kalau pakai tanwin salah, harus pakai alif lam. Kalau tanwin maknanya beda lagi. Liman hadhil battatu, milik siapa bebek ini? Ya. Nomor 4. Aku adalah pedagang yang kaya. Aku perempuan, Ustaz. Aku dalam kurung perempuan. Ya. Adalah pedagang yang kaya. Anak aku. Jadi anak ini boleh yang mengatakannya laki-laki atau perempuan. Nah, karena dia perempuan, maka tajirotun. Nah, bukan tajirun, salah. Yang besar, kabirotun. Nah, selain ini salah. Kabirotun. Ana tajirotun kabirotun. Kalau pakai alif lam, salah. Ana tajirotul kabirotu, salah. Harus pakai tanwin. Ya. Ya, nomor 5. Ada? Nomor 5 ada? Ya, nomor 5 apa? Habis kah? Ustaz, pedagang yang kaya, Ustaz. Oh, kaya lah. Bukan besar ya. Berarti goniyatun. Goniyatun. Goniyatun pakai tasdid. Kalau enggak tasdid salah. Harus teliti kita. Goni yatun. Ana tajiratun goni yatun. Selain ini salah. Betul. Ada lagi nomor 5? Ada. Ya. Itu adalah kipas angin yang besar. Itu apa bahasa Arabnya? Tilka. Tilka. Karena yang disyarati itu mu'annas, mirwahah, ada tak marbutah, maka tilka. Bukan zalika. Karena yang disyarati adalah bentuknya lafaznya mu'annas. Mirwahatun yang besar ya? Kabiratun. Tilka mirwahat. Mirwahatun kabiratun. Pakai tilka bukan zalika. Kenapa? Karena mirwahah ini muannas ada taknya. Maka harus muannas juga. Tilka mirwahatun kabiratun. Kalau pian pakai alif lam salah. Tilkal mirwahatul kabiratu salah. Harus pakai tanwin. Ya. Ada lagi? Apa? Saya punya sebuah mobil. Saya punya sebuah mobil, itu aja. Saya punya sebuah mobil. Itu aja. Itu aja, Ustaz. Hah? Itu aja, saya punya sebuah mobil. Apa bahasa Arabnya? li. Li. Saya rotun. Li saya rotun. Seandainya pian tambah wahidatun kada apa-apa. Seandainya li saya rotun wahidatun kada apa-apa. Tetapi seandainya tanpa wahidatun pun sudah benar. Karena sayyaroh ini mufrad, menunjukkan makna sah satu. Saya punya sebuah mobil. Kalau jawab indi Ustaz? Ah, ulun yang salah. Iya, ulun yang salah. Kenapa yang salah? Karena apa namanya? Ini tidak berakal. Ulun yang salah. Indi. Indi saya ratun. Ya. Karena dia memiliki sesuatu yang tidak berakal. Kalau saya punya anak laki-laki, nah baru li ibnun. Li ibnun. Saya punya istri misalnya seorang istri, li zaujatun. Karena dia berakal menggunakan lam. Tetapi tidak berakal maka menggunakan indi. Indi saya ratun, ya. Ya ulun yang salah. Yang benar tadi indi saya ratun. Karena dia memiliki sesuatu yang tidak berakal, mobil, maka menggunakan indi. Kalau li, kalau dia berakal, ibnun, zaujatun dan seterusnya. Ya. Ada lagi? PR berikutnya. Latihan yang keberapa? Yang ke-10 ya. Latihan ke-10, pian cek. Atau ke-9, pokoknya campur lah. Ya, latihan ke-9 aja dulu tentang sifat-sifat dan mausuf atau naat dan manut ya. Saya memiliki seorang anak perempuan yang cantik. Anak ulun kan bungas. Kada contoh aja. Saya memiliki seorang anak perempuan yang cantik. Nomor 2. Tadi pelajaran ke-9, ini pelajaran ke-10. Nomor 2. Siswi itu baru. Kemudian dan dia temanku. Misalnya ada seorang perempuan bernama Khadijah. Lalu kata Khadijah, apa tadi Ulun? Itu ya, itu siswi yang baru, gini aja. Itu siswi yang baru. Itu siswi yang baru. Itu siswi yang baru. Dan dia adalah temanku. Itu adalah siswi yang baru dan dia adalah temanku. Yang mengucapkan seorang perempuan. Nah berarti teman perempuan ya, perhatikan. Dan dia adalah temanku, kata si Khadijah. Kemudian nomor 3. As-su'alu tsalits. Kami memiliki seekor ayam betina. Kami memiliki seekor ayam betina. Ayam betina ya, bukan ayam jantan. Kami memiliki seekor ayam betina. Kemudian yang berikutnya, apakah saudari kamu, apakah saudari kamu? Ini yang bertanya, ini apa? Seseorang bertanya kepada laki-laki, atau ini percakapan dua orang laki-laki. Yang pertama, dia mengatakan, apakah saudarimu seorang petani? Apakah saudarimu seorang petani? Mu di sini dalam kurung seorang laki-laki, karena dua orang laki-laki bercakap-cakap. Yang pertama dia mengatakan, apakah saudarimu, mu dalam kurung seorang laki-laki, adalah petani? Nah, adik ikan bebinian itu petani kah? Kayak itu maksudnya. Apakah saudari kamu, mu seorang laki-laki, seorang petani? Yang soal berapa? 5 ya? 5. Yang berikutnya tamrin nomor berapa yuk? Yang berikutnya, abahku dia memiliki sebuah televisi. Ayahku dia memiliki sebuah televisi. Televisi bahasa Arabnya tilfazun. Tilfaz. Tilfazun. Yang terakhir 6. Sekolahanku sebelum akhir ya. Sekolahanku di depan rumahmu. Sekolahanku di depan rumahmu. Mu seorang perempuan. Muhammad berkata kepada Khadijah. Kata Muhammad, rumahku di depan rumahmu. Mu di sini seorang perempuan. Sekolahanku di depan rumahmu. Itu pelajaran ke-12. Terakhir yang ke-7. Pulpennya nya seorang laki-laki. Pulpennya di bawah jendela. Pulpennya nya seorang laki-laki di bawah jendela. Itu juga pelajaran yang ke-12 tentang zorof. Depan, belakang, bawah itu zorof. Itu sudah kita pelajari di bab yang ke-12 atau pelajaran ke-12. Ya. Nah, sampai di sini ilahuna man tas'al. Hal indakunna sa'ilah? Ada yang bertanya? Silakan. Entah pelajaran sebelumnya atau yang sekarang, silakan. Ya. Ada? Sudah belikan kah? Keranakan? Belum kah? Sebentar lagi. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Kereda kah? Ada? Kita cukupkan kah? Tadi mulainya agak molor sedikit. Kita cukupkan kah? Terus kah? Terserah pian nih. Hah? Apa? Sudah keluar kah? Ya kita cukupkan. Berarti sampai halaman 75 ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.